telah terjadi yang telah membuat kau tak mengerti. Maaf, ku tak sadari hingga membuat kau ingin pergi. Berjuta kata yang kuungkapkan, walau kau tak merasa cinta yang ada begitu nyata. Ku ingin engkau tahu berartinya di love.